بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، dengan nikmat Allah semua kebaikan bisa sempurna. Dengan nikmat Allah kita bisa berada di tempat yang paling mulia, masjid, dan di majelis ilmu. Semoga kita bisa menuai kebaikan-kebaikan yang sangat berlimpah, karena ilmu ini adalah induk dari semua kebaikan. Kalau ada pepatah Arab mengatakan, siapa yang menanam, dia yang menuai. Sebaik-baik tanaman adalah ilmu, karena hasilnya adalah semua jenis kebaikan. Semoga kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan ini dunia maupun akhirat. Sebuah kemuliaan yang tidak bisa diperoleh oleh yang lainnya. Orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Begitulah kemuliaan yang begitu besar bagi orang yang berada di majelis ilmu, apalagi majelis ilmunya itu adalah masjid. Maka ini adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Semoga cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya amal saleh, cahaya dari masjid bisa kita peroleh kehidupan dunia dan akhirat kita kelak. Bahasan kita akan bicara tentang induk dari sebuah keburukan. Jika ilmu itu adalah induk dari semua kebaikan, jika ilmu itu adalah cahaya, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaith, perumpamaan apa yang Allah utus kepadaku seperti hujan yang bisa memberikan kehidupan buat tanah itu. Begitu pula Allah mengumpamakan ilmu ini dengan cahaya. Bahkan Allah menyebutnya ilmu ini dengan cahaya. Walaqad awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran. Kami wahyukan kepada kalian roh, min amrina, perintah kami. Dulu kamu tidak tahu apa-apa, kemudian kami jadikan itu sebagai cahaya. Allah sebut ilmu ini dengan roh, karena dengannya manusia akan bisa hidup. Dan Allah sebut ilmu ini dengan apa? Cahaya, karena dengannya yamsi bihi finnas, karena dengannya dia bisa hidup dengan baik di tengah masyarakat. Lawan dari cahaya adalah kegelapan, zulumat. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumat ilan nur. Jadi Allah yang menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Berarti di sini ada dua. Ada cahaya dan ada kegelapan. Kegelapan itu apa? Ya berarti lawannya. Nah, inilah yang akan menjadi bahasan kita. Apa yang menjadi induk dari kegelapan-kegelapan itu. Karena kegelapan ini adalah penolongnya, yang menjadi penolongnya adalah setan. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, penolong mereka adalah siapa? Setan. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Justru setanlah yang menjadikan mereka berada di dalam kegelapan. Yang perlu kita fahami di sini para jemaah adalah apa itu induk dari kejahatan-kejahatan ini. induk dari kegelapan-kegelapan ini. Ya. Kalau kegelapan dalam kehidupan dunia, ya induknya adalah aliran listrik. Dan gitu kan. Kalau dulu memang gelap karena belum ditemukan yang namanya energi listrik. Nah, sekarang sudah ditemukan energi listrik dengan beragam sumber, ya, sumber keterbarukan, sumber ini dan sebagainya. Sehingga kegelapan itu adalah induknya adalah ketika tidak ada energi listrik. Nah, sekarang yang jadi masalah kegelapan dalam hati dan kegelapan dalam perilaku itu sumbernya apa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di kitab Fawaidul Fawaid, beliau membahas ini dengan cukup bagus sekali. Beliau mengatakan, usulul ma'asi kulliha kibariha wa saghiriha thalatha. Induk dari kemaksiatan-kemaksiatan, yaitu kegelapan-kegelapan tadi itu, semuanya, baik maksiat yang besar maupun maksiat yang kecil, induknya itu ada tiga. Ya. Jadi kemaksiatan itulah kegelapan. Jika ketaatan itu adalah cahaya, jika ilmu itu adalah cahaya, berarti kegelapan itu adalah apa? Maksiat dan kejahilan. Ya. Al-ilmu nur, wal-jahlu zulmah. Ilmu itu cahaya. Kejahilan itu adalah apa? Gelap. Ketaatan itu cahaya. Kemaksiatan itu apa? Gelap. Seperti di hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, "Idza aznaba al-'abdu nukitat fi qalbihi nukta." Sudah. Jika seorang hamba berbuat dosa, maka hatinya yang bening, bersih, ya, bening. Nukitat fi qalbihi nukta sauda. Maka akan ada apa di sini? Noda hitam. Kalau dia taubat, suqila qalbu. Maka hatinya akan bersih lagi. Fa in ada, tapi kalau dia kembali dalam dosa itu, zida fiha, akan ditambahin noda-noda hitam. Fadzalika huwarran. Itulah yang namanya ran yang di surat Al-Mutaffifin. Kallabal rana. Ran itu artinya hitam. Ya. Disebutkan di dalam hadis lain Hudzaifah ibn al-Yaman di Rasulullah SAW mengatakan hati manusia itu ada dua. Aswadun mirbat, hitam. Nah, hitam itu artinya apa? Dipenuhi dengan noda. Coba bayangin tisu ini kalau kita tetesin tinta hitam satu. Kemudian Anda tetesin tinta hitam lagi. Satu lagi. Terus Anda tetesin tinta hitam lagi. Ini tisu ini jadi apa? Hitam kan? Bukan kotor. Namanya apa? Hitam. Nah, hitam itulah yang akan melahirkan kegelapan. Jadi gelap itu disebabkan oleh apa? Jahil dan kemaksiatan. Oke, sekarang apa penyebabnya seseorang itu berada di dalam kemaksiatan ini? Disinilah Ibnu Qayyim menjelaskan ada tiga. Sebelumnya, sebelum masuk ke tiga poin itu, maksiat itu apa? Perbuatan dosa. Apa perbuatan dosa itu? Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jadi maksiat itu apa? Yang menjadikan hati seseorang itu berada di dalam apa? Yang tadi gelap. Maksiat itu apa? Maksiat itu dua sisi, ya, dua sisi maksiat itu. Sisi pertama adalah sisi perintah, sisi kedua adalah sisi apa? Larangan. Berarti maksiat adalah seseorang yang menyelisihi. Maksiat juga, larangan juga begitu. Jadi sisi perintah adalah seseorang yang tidak mengerjakan perintah yang diwajibkan kepada dia. Kita tahu perintah itu kan ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat apa? Sunnah. Kalau sunnah dia meninggalkannya, oke lah. Kan gitu kan? Ibarat nih ibu-ibu masak sop. Sop apa jamaah? Hah? Sop apa pak? Bapak suka sop apa pak? Sop ayam. Beliau suka sop ayam. Ya kan? Nah, dia suka sop ayam. Udah ya, sekarang sop ayam pak ya. Oke, sop ayam. Tapi kalau gak pakai ayamnya gimana pak? Apa namanya? Bukan sop ayam namanya pak ya. Jadi apa pak? Jadi namanya air bening pak ya. Nah, berarti yang wajib ada di situ apanya pak? Ayamnya, oke. Sop ayam. Tapi kalau nggak pakai kentang, nggak pakai wortel gimana? Tetap sop ayam kan? Nggak apa-apa kan? Nah itulah. Paham kan? Saya hanya ingin memberikan kemudahan di pikiran Anda. Bahwa yang wajib itu harus memang diwujudkan. Kalau sunnah, dia akan semakin menjadikan itu indah. Sop ayam, ada kentangnya, ada wortelnya, ada ini, ada itu kan gitu kan? Maka menjadikan sop ini semakin indah. Kan gitu kan? Ya, perempuan itu cantik, Mas. Tapi kalau dia wajahnya dirawat, dia akan semakin bening, Mas. Kan gitu kan? Nah, gitu kan? Nah, begitu juga ini. Jadi kalau enggak ada kentang, wortel, kan enggak apa-apa, tetap disebut sebagai sop ayam. Tapi kalau sop ayam enggak pakai ayam, ini maksiat namanya, Pak. Ya. Jadi kita bicara perintah berarti di situ ada yang apa? Wajib. Kalau sunnah kita tidak membahasnya kan gitu ya. Di sini bicara yang wajib, berarti yang disebut maksiat adalah apa? Seseorang meninggalkan yang wajibnya. Ya, di seseorang yang meninggalkan yang wajib. Tapi kalau dia wajib dia kerjakan, yang sunnah tidak, ya enggak apa-apa. Tetap dia dikatakan sebagai orang yang taat. Ya. Seperti dalilnya adalah hadis tentang seorang badui yang datang menemui Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, benarkah seorang utusan datang kepada kita, ke kampungnya, da'i. Dia mengatakan bahwa engkau mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu. Benar enggak? Benar. Engkau mewajibkan kepada kita zakat, ya benar. Engkau mewajibkan kepada kita puasa, ya Ramadan, ya benar. Kalau gitu saya akan melakukan ini, selebihnya saya tidak mau. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, dia akan masuk surga kalau dia komitmen dengan itu. Ya. Sama juga ketika Rasulullah SAW bicara tentang perempuan. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayi abwabil min ayi abwabiha syi'. Jika perempuan itu salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat sama suaminya, dikatakan kepada dia silakan masuk surga dari pintu mana saja. Berarti yang dikerjakan apanya di sini? Yang wajibnya. Gitu kan? Yang wajibnya, Mas. Nah, disebut maksiat ketika dia apa? Meninggalkan yang wajib. Begitu juga amalan hati, ada tauhid. Kan gitu, keimanan dan cabang-cabangnya dia meninggalkan kewajiban yaitu tauhid. Berarti dia disebut orang yang bermaksiat. Paham? Nah, berkaitan dengan larangan. Di dalam tubuh larangan itu ada yang namanya haram, ada yang namanya apa? Makruh. Nah, berarti dia disebut maksiat itu kapan? Mengerjakan yang haram. Ya. Haram. Nah di sini tarafnya itulah namanya maksiat. Seseorang yang tidak melakukan apa yang diwajibkan atau seseorang yang mengerjakan apa yang dilarang. Itulah yang disebut dengan maksiat. Kenapa kok sampai kita pertajam seperti ini? Karena banyak di masyarakat kita memandang maksiat itu apa? Nyolong. Apa? Terus apa lagi? Zina, riba, judi, dan sebagainya dianggap maksiat. Tapi kalau dia enggak sholat, oke deh. Ya kan? Dianggap teman. Tapi kalau ini, orang akan rame. Narkoba rame, geger sejagat. Tapi kalau dia enggak sholat, perempuan tidak menggunakan jilbab, enggak ada yang geger. Benar tidak? Itu kan yang terjadi di masyarakat. Ya. Jadi memandang maksiat hanya dengan apa? Matanya, mata ini, matanya siapa? Apa itu? Penjahat yang di laut itu, bajak laut. Dia melihatnya dengan mata bajak laut, cuma satu doang dia. Yaitu memandang maksiat hanya berkaitan dengan sisi larangan. Padahal maksiat itu kesimpulannya segala bentuk pelanggaran atas hukum Allah. Paham? Dan kemaksiatan itu akan melahirkan apa namanya? Gelap kehidupannya. Dan gelap itu adalah bencana. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Lihat, ayat ini menyebutkan dua. Hati-hati mereka yang melanggar hukum. Dia akan ditimpa dua. Fitnah, keburukan, dan dia akan ditimpa apa? Azab. Ya kan? فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak sesat dan tidak akan sengsara. Berarti apa? Sesat dan sengsara. Lihat, ini komponennya. Fitnah, dia akan ditimpa keburukan-keburukan, itulah kesengsaraan. Ya, itulah kesesatan. Dan dia akan ditimpa azab. Karena apa? Karena buah dari maksiat dia. Makanya disebut kegelapan-kegelapan. Kegelapannya enggak satu. Berarti dalam kegelapan-kegelapan. Matanya gelap, kupingnya gelap, hidungnya gelap, mulutnya gelap, tangannya gelap, kakinya gelap, hatinya gelap, semuanya gelap. Gelap dari apa? Tidak mampu membedakan mana susu, mana air, tajin, enggak bisa bedain dia. Dia tidak bisa membedakan mana madu, mana gula jawa, enggak bisa bedain, Mas. Paham perumpamaan saya? Kenapa? Karena gelap semuanya. Ini maksiat. Nah, yang dijadikan bahasan di sini adalah apa penyebab seseorang bisa terjebak di dalam semua itu. Nyambung belum? Apa penyebab seseorang berada di dalam itu semuanya apa? Kenapa maksiat itu akhirnya menjadi bagian dari dirinya? Gelap itu menjadi bagian dari dirinya. Pelanggaran terhadap hukum syariat itu menjadi bagian dari diri dia. Kenapa? Ya. Ibnu Qayyim mengatakan ada tiga induknya. Yang pertama, kita sebut satu-satu dulu. Yaitu beliau mengatakan ta'alluqul qalbi bighairillah, ketergantungan hati kepada selain Allah. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Yang kedua, Ta'atul quwah al-ghadabiyah, mengikuti kekuatan emosional. Yang ketiga, mengikuti kekuatan syahwat. Apa? Tiga tadi? Ketergantungan hati kepada selain Allah. Yang kedua, kekuatan emosional. Yang ketiga, mengikuti kekuatan syahwat. Ini usulul ma'asi, induk dari kemaksiatan, penyebabnya. Apa yang dimaksud dengan ketergantungan hati kepada selain Allah? Yang dimaksud selain Allah itu apa? Kalau disebut selain Allah, pasti arahnya kepada satu. Apa? Syirik. Dan itu apa? Duniawi. Dunia. Syirik itu kan hukumnya. Bentuknya apa? Orang tergantung kepada selain Allah. Tergantung kepada selain Allah. Hukumnya syirik. Tapi bentuknya apa? Bingung. Satu kata sebetulnya. Tergantung kepada selain Allah. Berarti apa itu? Dunia. Berarti hatinya tergantung sama dunia. Hukumnya ya pasti syirik. Jadi seseorang yang harusnya apa? Harusnya hati manusia ini hanya tertanam di dalamnya la ilaha illallah. Harusnya tertanam di hati manusia itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya tertanam di hati kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tertanam di hati kita wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ala lillahi ad-dinu al-khalis. Ini harusnya hati kita itu isinya semuanya itu. Di situlah akan melahirkan iman dan kekuatan. Kata komandan perang Persia, Rustum, kepada Khalid bin Walid. Ketika, bukan Rustum, salah satu komandan perang ya. Salah satu komandan perang Rustum ketika berhadapan dengan pasukan Khalid bin Walid yang jumlahnya 4.000, sedangkan mereka jumlahnya cepek 100.000. Jumlahnya mereka berhadapan, mereka bertanya, ya Khalid, wahai Khalid, apa yang membuat kamu itu menang? Gak pernah kalah, jumlahmu sedikit, gak punya peralatan yang bagus, tapi menang terus. Enggak pernah kalah-kalah. Apa yang diajarkan oleh nabimu kepada kamu? Khalid menjawab radhiyallahu anhu, nabiku tidak mengajarkan apapun. Nabiku hanya mengajarkan satu. La ilaha illallah. Inilah kekuatan. Ini kekuatan. Inilah tauhid. Ini mulia. Ya. Tapi ketika hati itu tidak ada itu. Ketika Abu Sufyan sebelum masuk Islam pulang dari perang Uhud, dia berhenti antara Uhud dengan Makkah di tengah jalan namanya Humra'ul Asad. Beliau berhenti di situ. Lalu mengumpulkan pasukannya lagi dengan mengatakan, kita akan menyerang kembali Muhammad dan teman-temannya. Karena mereka dalam kondisi apa? Luka-luka parah. Kita panggil pasukan baru dari suku-suku mereka. Lalu kita serang mereka sekarang. Karena mereka dalam kondisi luka-luka parah, kita akan menang, pasti menang. Salah satu dari mereka mengatakan, wahai Abu Sufyan, kamu itu sudah gila. Kita adalah orang-orang yang masih memiliki harta benda di Makkah. Kita masih punya keluarga. Kita punya anak-anak. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang memang mencari kematian. Mending kita wangsul mawon, gih, gih. Gih, wangsul mawon, wangsul, wangsul, kata mereka. Kita pulang saja, yuk pulang saja. Ya, mereka cari mati, kita masih punya bisnis dan pekerjaan. Ini contoh antara hati yang tergantung dengan Allah dengan hati yang hanya tergantung dengan apa? Al-fulus halus. Ma fi fulus manfus. Jadi hati manusia ketika tergantung kepada selain Allah, berarti apa? Tergantung dengan dunia. Hatinya akan ada hanya warna merah dan biru. Tanpa merah, tanpa biru, gak bakalan aku akan sayang sama Anda. Ya. Ada fulus, abang sayang. Mafi fulus, lo gue tendang. Ketergantungan hati dengan dunia. Apa yang terjadi? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau bilang gini. Faghayatu ta'alluq bi ghairillah, ujung, pangkal, endingnya dari orang yang tergantung kepada selain Allah, itu syirik. Endingnya, orang yang tergantung kepada dunia, itu pasti syirik, Mas. Apa yang dipenginkan? Usaha maju. Udah, yang dipikirin apa? Orang sukses adalah orang yang punya dunia. Punya rumah, punya usaha maju. Kata bapak-bapak pensiunan yang sudah pensiun. Ngobrol nih Pak. Ini minta maaf bapak yang pensiun Pak ya. Beliau-beliau ini kan. Sama beliau ini ya. Jadi ngobrol nih. Nah ini bukan beliau, orang lain. Gitu. Lalu ngobrol di komplek. Gimana Pak anaknya? Oh alhamdulillah. Anak saya sudah jadi orang gitu. Jadi selama ini anaknya belum jadi orang. Kata orang Surabaya, belum melungsungi, Pak. Tahu melungsungi, Pak? Ular ganti kulit itu, Pak. Jadi anaknya belum jadi orang. Jadi masih jadi apa? Tahu, Pak. Mungkin jadi ketek atau jadi apa, saya enggak tahu. Jadi alhamdulillah udah jadi orang. Jadi kapan dia jadi orang? Sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah jadi orang. Doain itu yang terakhir masih mulai usaha. Jadi yang terakhir belum jadi orang. Jadi coba lah lihat, ini sederhana, sederhana tetapi ini berbahaya sekali gitu loh. Endingnya orang yang seperti ini adalah syirik. Ketergantungan dia dengan dunia aja sudah syirik. Hidupnya tergantung dengan dunia aja itu sudah syirik, Mas. Itu minimalnya seperti itu. Mas, kok gak nikah-nikah kamu? Belum map, belum siap. Belum mapan. Deh, punya motor. Kan sudah punya motor, Mas. Belum, belum siap. Punya mobil. Kan sudah punya mobil sekarang ke belum? Belum, belum siap. Sudah terus kapan siapnya? Lele kan gitu kan ya. Kan enggak kelar-kelar, Mas. Begitulah seterusnya. Sama orang kenapa enggak berangkat haji? Belum dapat panggilan. Dia kira kayak Raja Salman Pakde-nya atau gimana gitu ya. Nunggu panggilan kan gitu ya. Jadi ketergantungan hati dengan selain. Mas, dulu kajian di Masjid An-Naba ini rame. Mana ikhwan-ikhwan yang lama? Afwan ya akhi, banyak kerjaan. Kan gitu kan? Jadi banyak kesibukan, afwan ya akhi. Berarti hatinya tergantung dengan apa? Dunia. Yang di kantor, meeting jam 11. Sholatnya jam 2:30. Ini bukan meeting, M-nya berubah jadi S. Iya kan? Jadi kenapa? Akhirnya hukum Allah itu di nomor sekian. Yang nomor satu adalah dunia. Ini aja sudah disebut dengan apa? Syirik, Mas. Ini sudah syirik dia itu. Apalagi nanti endingnya mendorong dia untuk berbuat syirik terus. Gimana caranya usaha saya lancar? Gimana caranya pengen dapat jodoh? Pengen gimana caranya ini? Bagaimana caranya ini? Akan terus kemusyrikan, melahirkan kemusyrikan, dan seterusnya. Wa an yud'ama'ahu ilahun akhar. Artinya, akhirnya dia ibadah kepada selain Allah. Mas, kamu pengen maju usahamu? Iya. Ayo ikut saya, Mas. Saya juga sama dulu, Mas. Saya dulu jual gorengan, Mas. Sekarang saya jual emas dan berlian. Waduh. Kok bisa? Iya, saya rajin ke kuburan-kuburan keramat. Nah, kan begitu kan orang ngajarin kan? Nah, akhirnya dia ke sana. Biar usahanya lancar. Gara-gara hatinya tergantung kepada selain Allah. Itu yang dimaksud oleh Syekhul Islam. Yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi gara-gara hatinya tergantung kepada selain Allah, maka akan terbukalah gerbang kemaksiatan. Jangankan kemaksiatan-kemaksiatan yang itu, syirik pun akhirnya sama dia dilakukan. Akhirnya syirik itu menjadi titik minimal yang bakal dia lakukan. Minimalnya aja syirik. Apalagi sholat, Mas. Lu jangan bilang. Apalagi zakat. Buh, jadi manusia yang paling bakhil, Mas. Buka puasa, akhirnya kerupuk dan gorengan pun menjadi santapan yang paling indah. Di mana? Buka bersama di masjid. Kenapa? Karena yang ada cuma kerupuk sama gorengan, Pak. Menu yang lain mana? Enggak ada. Yang ada cuma itu, dok. Emang di sekitar Anda orangnya melarat semua? Enggak, Mas. Yang di sekitar saya adalah manusia-manusia bakhil bin Korem. Kok bisa seperti itu? Karena hatinya tergantung dengan selain. Urentetan itu akan muncul semua. Belum syirik aja menjadi yang minimal kok. Paham? Wal quwa al ghadabiyah. Yang kedua apa? Kekuatan. Nah, sebelum kita lanjutkan, apa yang dimaksud dengan kekuatan emosional? Siapa yang tahu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, gurunya beliau mengatakan, manusia itu terlahir di muka bumi dengan memiliki kekuatan emosional. Kok berlawanan? Manusia terlahir dengan kekuatan emosional, Pak. Kok bisa? Kekuatan emosional itu adalah kekuatan untuk mencegah diri dari keburukan. Kalau gak punya kekuatan emosional, kita akan berada dalam kebinasaan. Contoh, Anda mau keluar kota. Anda gak punya kekuatan emosional, maka Anda akan jalan-jalan aja, Mas. Ternyata jalan yang Anda lewati berbahaya bagi Anda. Tapi karena Anda punya kekuatan emosional, Anda akan mengatakan lewat mana yang aman. Ini musim hujan dan banjir di mana-mana. Jangan lewat situ, cepat memang, tapi banjir, Mas. Sono aja agak muter dikit. Yaudah deh, ini namanya kekuatan apa? Emosional. Yaitu apa? Akan mencegah dirinya dari sesuatu yang membahayakan dia. Makanan, jangan makan yang ini, Mas. Kenapa? Bahaya, Mas. Ke jantung, ke ini, umpamanya. Itu namanya kekuatan apa? Emosional. Mencegah diri dari sesuatu yang buruk. Coba kita kalau gak punya itu. Hah? Gimana? Ya bahaya lah diri kita kan. Itu namanya kekuatan emosional. Nah, tapi ketika hatinya itu tergantung kepada selain Allah yang tadi itu, hatinya tergantung kepada selain Allah. Di sini Ibnu Qayyim tidak menjelaskan panjang kali lebar. Karena buku Fawaid itu hanya sekedar not-not aja. Catatan ringkasnya Ibnu Qayyim. Not-not doang, ini not aja. Makanya enak buat kajian-kajian. Nanti ustadznya yang jelasin. Jadi ketika hati tergantung kepada apa? Dunia. Oke? Kepada dunia. Berarti kekuatan emosional dia itu muncul untuk apa? Gak nyambung. Hatinya tergantung sama dunia. Berarti emosional dia untuk mendukung apa? Apa? Dunianya. Dia untuk mendukung dunianya. Contoh. Anda punya kucing. Tak kasih contoh kucing ya. Anda kasih makan kucing ini. Makanan kucing. Datanglah kucing Anda makan. Enggak lama muncul kucing tetangga. Mau makan juga dari sini. Apa yang dilakukan oleh kucing Anda? Dia marah. Dia mempertahankan. Kenapa dia marah? Kenapa dia sampai berantem? Kenapa dia marah? Kenapa kucing ini sampai berantem sama kucing tetangga? Gara-gara apa? Mempertahankan apa? Makanan ini. Berarti emosional dia muncul untuk mempertahankan makanannya. Paham? Positif apa negatif? Positif kalau binatang, Pak. Positif apa binatang negatif? Negatif lah, Pak. Negatif. Bisa positif, bisa negatif. Tapi yang di sini yang dibahas adalah negatif. Orang mempertahankan apanya? Dunianya, lalu dia marah, Mas. Kan negatif. Kuwa ghadabia. Contoh lagi, tukang parkir. Dia merasa daerah parkiran ini punya siapa? Nah, teritorinya dia, wilayahnya dia. Muncul si B mau ikut nimbrung jadi parkir di situ. Maka apa yang terjadi pada dia? Muncul kuwa ghadabia, kekuatan emosional dia untuk mempertahankan apa? Kavlingnya dia. Marah dia untuk mempertahankan itu. Terjadilah apa? Tawuran. Hah? Terjadi tawuran. Sampai endingnya, kata Ibnu Qayyim, kuwa ghadabia, endingnya orang itu sampai membunuh. Kenapa Qabil membunuh Habil? Karena apa? Karena ini. Dibunuh itu saudaranya. Jadi terbukalah kejahatan-kejahatan pada dirinya. Kezoliman-kezoliman itu terbuka, Mas. Menzolimi orang, mengambil hak orang, menguasai, dan sebagainya. Muncul kezoliman yang luar biasa. Apa? Emosional. Ya. Kenapa kecemburuan pada diri perempuan itu tinggi besar? Sangat tinggi. Kenapa? Ya? Ingin mempertahankan apa? Teritorialnya tadi itu. Tinggi emosinya dia, tinggi cemburunya dia. Kadang dia enggak jelas. Kata Imam Ibnu Rajab, kenapa kok muncul? Karena dia menganggap si fulan bakal merusak PW saya. Apa PW? Posisi enak. Ini mau ganggu PW saya dia. Marah dia. Padahal belum tentu. Hanya prediksi. Apalagi kalau ada orang yang memang datang menurut dia akan merusak posisi PW dia. Tambah perang pun jadi. Istri ente ngelihat WA. Assalamualaikum. Abang, gimana kabarnya bang? Oh, hamba Allah yang satu ini, yang di bawah ini. Waduh, komat gak pakai adan mas. Langsung komat, ya gak pakai adan lagi dia. Langsung bawa M16, dor, gak pakai nanya. Gak taunya itu adikmu yang ganti nomor. Kan gitu kan? Umpamanya, itu adikmu yang ganti nomor. Umpamanya. Atau sales yang nawarin barang. Kan sales kan gitu kan? Nggak mau tahu dia. Emosional, kuat ghadabia. Kenapa? Karena hatinya dibelenggu dengan yang ketiga, yaitu kuat syahwania, syahwat. Hawa nafsu. Jadi tiga ini gak bisa terlepas. Dia ini three in one. Syahwat itu apa? Sering dengar tapi kalau ditanya mesti bingung. Apa syahwat itu? Ya iya, syahwat hawa nafsu. Apa mas? Syahwat. Syahwat apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Syahwat. Ya kakak kelar-kelar mas. Kapan rampungnya? Apa itu syahwat? Dorongan apa? Dorongan, keinginan apa? Ya, syahwat itu berkaitan dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau emosional berkaitan dengan sesuatu yang dinilai bakal buruk. Tapi kalau syahwat berkaitan dengan sesuatu yang menyenangkan. Nah, syahwat berarti keinginan dia untuk mendapatkan apa yang dia sukai. Dia suka makan apa tertentu. Walaupun tempatnya warungnya di ujung gunung, disamperin. Benar enggak? Hobi bola itu ke Eropa sana berangkat dia hanya sekedar nonton bola. Padahal di TV sama, Mas. Lain ustaz, ya wis lah karepmu. Kan dia wah begitu namanya apa keinginan dorongan suka makan ikan akhirnya mancing ya Allah apa bedanya mas mancing tinggal goreng repot banget ya mas tapi itulah namanya pak keinginan seseorang apa yang dia inginkan akan sesuatu yang bermanfaat baru mulai udah nanya. Makasih ada ya. Ya. Jadi syahwat itu berkaitan dengan apa? Yang baik-baik. Keinginan dia akan mengarah ke situ. Nah, bercampurlah tiga. Ketergantungan kepada selain Allah berarti apa? Dunia. Berarti dunia akhirnya menjadi apa? Keinginan besar dia untuk digapai. Itu jadi syahwat dia akhirnya. Dan yang ketiga akhirnya gak mau tahu pokoknya. Kalau ada orang yang bisa mencegah keinginan saya. Gue pindah tuh kuping ke depan kamu, kepalamu. Akhirnya terbukalah yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan. Ketergantungan kepada selain Allah, syirik. Syahwat, terbukalah pintu zina, korupsi, nyolong, komisi, uang rokok, uang kopi. Terus apa lagi, Mas? uang ngemil. Ya kan? Banyak uang bensin, uang pelicin. Semua sahur ini zina. Minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Syahwat. Terbukalah semua itu. Lalu ghadab apa? Kalau ada orang yang berusaha untuk mencegah. Berkumpullah tiga saudara kandung kembar. Ini dua, tiga saudara kembar ini mas. Tergantung kepada selain Allah. Akhirnya keinginan dia hanya tertuju kepada itu. Maka emosional dia akan dipasang kalau ada yang membahayakan dirinya. Maka terjadilah syirik. Dosa-dosa besar. Terus bunuh orang pun gue lakuin. Kenapa? Membahayakan saya dia. Nyambung sekarang. Nyambung tiga-tiganya. Begitulah mas. Terbuka semua pintu kejahatan. Mulai dari syirik. Sampai perdukunan. Sampai kemaksiatan. Zina. Dan sebagainya. Semua. Untuk apa? Untuk memenuhi. Apa yang di hatinya tadi. Karena hatinya sudah ngikat tergantung dengan itu. Al-fulus. Sehingga ini keinginan dia. Emosinya jadi apa? Jadi pengawalnya. Jangan siapa-siapa yang dekati dia. Subhanallah. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Walihada jama'allahu subhanahu baina thalatha. Allah menggabungkan tiga ini dalam satu ayat. Allah menggabungkan tiga ini dalam satu ayat. Induk ini dalam satu ayat. Yaitu surat Al-Furqan ayat 68. Coba lihat. Walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yaitu mereka yang tidak apa beribadah kepada sesembahan lain bersama dengan Allah. Tidak syirik. Oke, satu tidak. Wala yaqtuluna nafs. Dia tidak bunuh orang. Allati haramallahu illa bilhaq. Yaitu yang Allah haram, yang itu yang Allah haramkan. Kecuali dengan cara yang benar. Wala yaznun. Tidak berbuat zina. Tiga ini. Tidak berbuat syirik. Berarti apa? Hatinya tidak hatinya hanya tergantung sama Allah. Tidak membunuh. Berarti apa? Tidak memiliki kekuatan emosi yang negatif. Tidak berbuat zina. Berarti hawa nafsunya tidak mengarah kepada yang negatif. Kok bisa? Hawa nafsu hanya mengarah kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Saya ulangi. Tidak syirik. Berarti hatinya hanya diisi dengan apa? Tidak syirik. Berarti hatinya diisi dengan apa? Diisi dengan raditu billahi rabba wabil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyan wa rasula. Hatinya diisi dengan itu. Aku ridha Allah sebagai zat yang mencipta mengatur semua saya. Islam sebagai aturan saya. Rasulullah sallam sebagai panutan saya. Saya ridha itu, hatinya hanya diisi itu. Berarti syahwat dia, keinginan dia ingin mengarah ke mana? Ya ke situ. Keinginan dia akan ngarah ke mana? Ke arah sana. Agar dia menjadi hamba yang dicintai Allah. Agar dia menjadi muslim yang sejati. Agar dia menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu keinginan dia. Berarti emosional dia akan mengarah ke mana? siapapun yang mengganggu Allah, mengganggu Islam, mengganggu Rasulullah SAW, saya akan marah. Tapi kalau ganggu diri saya, terserah lu, main gue pikirin. Mudeng apa orang mudeng, mas? Paham apa gak paham? Paham? Nah, lawannya, kalau hatinya, ketergantungan hatinya bukan kepada Allah, kepada dunia, berarti syirik dia, berarti keinginan dia, syahwatnya akan mengarah kemana? Mewujudkan itu semuanya, zina pun gue lakonin. Kenapa? Enak ya mas, jangan ngomong dosa. Yang haram pun dikerjain. Kenapa? Aduh, cari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Udahlah, jangan sok munafik lo. Sok suci lo. Kayak kaumnya Nabi Lut. Gampang mas, ntar gue kalau mau tobat nanti, kalau ada pensiun gue tobat. Tenang aja. Ntar kalau mau tobat nanti kalau bulan Ramadan gue umroh kan diampuni dosa gue. Itu kalau malaikat bisa berbentuk manusia ditempeleng itu sama malaikat. Ya kan? Jadi syahwatnya akhirnya digunakan untuk apa? Memenuhi apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga emosional dia, marahnya rela menyakiti orang, rela maki-maki orang, membuli orang, merendahkan orang sampai membunuh orang. Kenapa? Karena dia mencegah apa yang saya inginkan itu. Bahaya gak? Ini mas. Kenapa si Fulan dimaki-maki? Kenapa si Fulan direndahkan? Kenapa si Fulan dibully? Kenapa si Fulan dicelek-celekin, direndahin, dan seterusnya, dan seterusnya? Kenapa? Jawabannya apa? Karena dia menganggap si Fulan ini ngapain? Ancaman bagi dia untuk memuaskan apanya? Apa? Hawa nafsunya dia. Ini ancaman ini. Dibully Anda. Dihabisin Anda. Dijelek-jelekin Anda. Dibuka aibnya dia. Diadu domba dia. Karena dia ancaman untuk hawa nafsu dia. Terbukti gak? Nyata apa gak nyata? Nyata mas. Jadi ini induknya. Ketergantungan kepada selain Allah. Syahwat. Dan apa? Jadi akhirnya emosi ini berfungsi sebagai apa? Satpam pengawalnya dia. Ini sangat banyak di masyarakat. Ya, luar biasa contohnya. La haula wa la quwata illa. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, al-ma'asiyat uba'atuha ila ba'din. Berarti maksiat itu satu sama lain itu saling apa? Saling ngajak. Orang yang syirik akan ngajak maksiat lain. Apa yang diajak? Hah? Ya orang lain. Untuk apa? Untuk memakmurkan syiriknya. Kan? Kemudian, mengajak apa? Kekuatan emosi. Siapapun yang mengganggu syiriknya dia, akan dihabisi, akan dibully sama dia. Dibilang aliran sesat lah. Dibilang begini. Kenapa? Ancaman inti bagi dia. Jadi akhirnya mencela, mencaci maki, merendahkan, membuli, bahkan membunuh karakter seseorang. Atau orangnya mau dibunuh sekalian. Begitulah. Dia akan melakukan itu. Wahadi salah saya tu ba'du abadan. Tiga ini saling berjalan bareng, saling menguatkan. Fasyirku yad'u ila dzulmi wal fawahis. Syirik mendorong orang untuk berbuat zalim. Ya itu. Zalim itu apa? Ya amarah tadi kan mendzalimi orang. Syirik akhirnya menjadikan orang itu zalim dan menjadikan orang berbuat keji. Syahwat. Keji itu tadi apa? Syahwat. Kedzaliman berarti apa? Emosional. Dari emosi melahirkan apa? Zalim. Dari emosi melahirkan zalim. Dari syahwat melahirkan apa? Apa? Keji. Dari ketergantungan kepada selain Allah melahirkan syirik. Syirik berarti melahirkan zalim, melahirkan keji. Nyampur aduk. Kama annal ikhlas wa tauhid yusrifuhuma an sahibihi. Sebagaimana orang yang ikhlas dan tauhid, dia tidak akan menzalimi orang. Dan tidak akan berbuat keji. Mosok guru ngaji, mencabuli muridnya. Banyak kan? Guru ngaji, mencabuli muridnya. Berarti yang diajarkan apa? Tauhid, iman, atau syirik? Syirik, Pak. Berarti rusak hatinya. Ketika hatinya rusak, yang diajarkan syirik, maka dia akan melakukan apa? Keji. Dan akan mendzalimi orang. Mungkin mengambil hartanya, korupsi, dan sebagainya. Rumah kaderisasi para biarawati. Di pesantren Al-Irsyad. Salatiga itu Tengaran. Ya, pesantren Tengaran Al-Irsyad. Itu di atasnya itu ada tempat kaderisasi biarawati untuk Indonesia. Di atas gunung. Itu kaderisasi biarawati se-Indonesia. Di situ sama di Malang dan di Salatiga. Tempatnya tiga. Itu pusatnya di atas. Kiainya salah ngucap, nanti akhirnya dibully saya. Dihabisin saya. Mohon maaf. Apa namanya? Kepalanya, gurunya siapa? Ganti-ganti. Terkadang misionaris dari Amerika, kadang dari Jerman, dari luar negeri. Gak bisa masuk ke dalam, tapi penduduk akan bisa masuk lewat beberapa kebun-kebun di situ. Penduduk bilang, Pak Ustadz, pakai bahasa Jawa halus ya. Mereka bilang, di belakang padepokan ini, anggap aja namanya padepokan, ini banyak pemakaman yang patoknya itu kecil-kecil, pendek. Berarti pemakaman siapa? Bayi. Berarti itu jadi ajang apa? Perzinaan dan pelacur. Siapa yang ngomong? Warga yang tinggal di dekat situ. Kok tahu? Saya kan di sono dulu lama. Di Al-Irsyad. Jadi syirik mendorong terjadinya apa? Fahisyah, keji. Mendorong orang berbuat mendzalimi orang. Siapapun yang menghalangi dia, habis inti. Jadi ini gerbang dari maksiat-maksiat semuanya. Ketergantungan selain Allah, syahwat, dan apa? Emosional. Qala ta'ala, Allah berfirman, kata Ibnu Qayyim di surat Yusuf ayat 24. Lihat di sini. Tiga ini ada. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ini bicara tentang siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kadzalika linasrifa anhu su', demikianlah kata Allah, kami yang memalingkan dari Yusuf itu as-su', keburukan. Wal fahsya, dan kami juga memalingkan dari Yusuf al-fahsya, yaitu keji. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf adalah hamba yang ikhlas dan bertauhid. Jadi orang yang bertauhid akan jauh dari su keburukan dan jauh dari keji. Ibnu Qayyim mengatakan as-su adalah al-ishq. As-su yang buruk itu adalah al-ishqu. Tau ishq, al-ishq. Ishq itu di atasnya cinta. Cinta ya, di atasnya itu namanya ishq. Apa? Hah? Cinta kuadrat. Maksudnya apa? Cinta banget, cinta membabi buta. Membabi buta sudah pokoknya, Mas. Ya. Gunung ku daki, lautan ku seberangi. Digigit ikan piranha, emang gue pikirin. Disengat kala jengking, dipatok ular, emang gue pikirin. Yang penting gue mendapatkan dambaan hatiku. Pret. Namanya maksyuk, orang yang lagi apa namanya tergila-gila dengan kecintaan dia. Su berarti fahsya di sini zina. Jadi dijauhkan mendolimi orang dan dijauhkan dari zina. Kenapa? Karena dia mukhlasin, tauhid. Makanya di sini pentingnya belajar tauhid akidah, tauhid akidah. Kenapa? Karena itu mengarah kepada kemuliaan. Tapi kalau syirik berarti lawan dari ayat ini. Dia akan lahir sub keburukan-keburukan, kezaliman-kezaliman, membabi buta dengan syahwatnya. Akhirnya mendzalimi segala macam dan memperturutkan apapun yang dia inginkan. Kenapa? Karena jiwanya syirik, ketergantungan kepada selain Allah. Kadzalika adz-dzulmu yad'u ila syirki wal fahisha. Demikian pula orang yang zalim. Orang yang zalim mendorong dirinya untuk berbuat keji, Mas. Mendorong dia untuk maksiat. Dan mendorong dia untuk syirik. Kok bisa? Ya, karena syirik itu adlamu zulm. Bukankah kezoliman yang paling berat itu adalah apa? Syirik. Bukankah kebaikan, puncak dari kebaikan itu apa? Tauhid. Berarti kezoliman itu kembarannya syirik. Berarti kebaikan itu kembarannya tauhid. Jadi kalau orang zalim pasti syirik dan akan berbuat keji. Makanya digabung jadi satu itu. Ini pintunya. Sebagaimana digabung jadi satu tentang tauhid di surat Al-Imran ayat 18 kata Ibnu Qayyim, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi" qa'iman bil qist la ilaha illa. Lihat, syahidallah, Allah bersaksi. Allah sendiri bersaksi. Saksi akan apa? La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Para malaikat juga bersaksi. Orang yang berilmu juga bersaksi. Lihat mulianya orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Berilmu tentang la ilaha illallah, mulia dia. Kesaksian dia, tauhidnya dia digandeng dengan tauhidnya siapa? Malaikat. Digandeng dengan tauhidnya malaikat. Dan orang yang bertauhid, qa'iman bil qisti, dia akan menegakkan keadilan. Adil itu apa? Bingung lagi. Apa Pak adil, Pak? Bukan, Pak. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu bisa baik, bisa buruk, Pak. Ya kan? Kalau sesuatunya jelek, Anda taruh di tempatnya gitu. Adil itu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita berbuat baik dan berbuat adil. Apa? Tambah bingung. Adil dengan sama. Tidak berat sebelah. Ente punya adik, cewek. Terus ente punya istri. Ente berlakukan adikmu sama istrimu sama. Oh, minta pulang istrimu, Mas. Pulang. Pulang, Mas. Nah, ayo. Gimana? Ente guru, ngajar perempuan. Terus muridmu kamu berlakukan yang sama sama istrimu. Wah, dikuliti sama istrimu kamu. Oh, idulat hamas. Jadi apa adil itu? Adil itu memberikan haknya orang. Haknya dia, kamu tunaikan. Jadi kalau digandeng dengan berbuat baik, dengan adil, maka itu akan berbeda. Adil, Anda berbuat baik kepada siapapun. Tapi kalau adil, Anda berbuat baik kepada orang yang memiliki hak. Oh, haknya dia ini. Ya, tunaikan haknya. Oh, dia gak punya hak sih. Ya sudah, berarti ini yang Anda utamakan. Yang ini saya tetap berbuat baik. Berarti adikmu sama istrimu. Siapa yang punya hak lebih tinggi? Istrimu. Berarti istrimu lebih kamu utamakan daripada adikmu. Ya. Hore, menang istri. Gitu. Jadi menunaikan hak. Tapi kalau disebutkan sendiri, berarti adil itu apa? Berbuat baik dan menunaikan hak kepada orang lain. Walaupun dia salah sama Anda. Nah, siapa orang yang bisa berbuat baik? Dan siapa yang menunaikan haknya orang lain tanpa dikurangi? Siapa? Orang yang bertauhid. Contoh. Seorang datang kepada Rasulullah SAW. Dan beliau punya utang sama dia. Rasulullah SAW punya utang. Dia datang fa'aghlab, kasar, minta utangnya itu kasar. Fahamma sahabah bihi, para sahabat ngamuk ingin melakukan sesuatu sama si fulan karena nagih utangnya apa? Kasar. Lalu Rasulullah SAW bilang apa? Da'uh fa inna li sahibil haqqi maqala. Biarin, dia kan punya hak. Memang itu haknya dia. Kalau dia punya hak, ya dia berhak untuk berbicara dan meminta. Sudah, biarin. Dia bersikap apa? Baik. Menahan emosi, memaafkan apa yang kurang pada dia. Punya iman, ada tauhid, ada keikhlasan. Sudah, memang itu haknya dia. Udahlah, maafkan aja. Terus, ya udah, bayar utangnya deh. Bayar untanya dengan yang sama. Kalau punya unta umurnya 2 tahun. Umpama kan, berarti bayarnya pakai apa? Unta yang umur 2 tahun. Bayar yang sama umurnya ya. Kata sahabat, enggak ada ya Rasulullah. Adanya unta yang lebih tua. Umurnya di atas, berarti harganya lebih mahal. Enggak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Ya udah, enggak apa-apa, bayarin aja. Lihat orang beriman. Tapi kalau hatinya seseorang tergantung dengan duit, datang nih nagih utang, kelihatan dari jauh. Ih, si fulan nagih utang lagi. Masuk rumah dikunci. Tapi bilangin gue, kagak ada. Gak ada. Udah dibilang gak ada. Atau dia bilang ada, tapi saya gak ada uang. Marah-marah dia. Ditelepon polisi. Pak, di rumah saya ada preman, Pak. Marah-marah. Lu kok malah dilaporin polisi dia, Pak? Dia kan nagih utang. Benar tidak? Jadi apa? Malah berbuat zalim. Emosional dia digunakan untuk mempertahankan apa? Lu seharusnya apa? Ya udah bayar aja. Kalau kamu enggak mampu ya minta maaf, selesai. Nah, inilah jemaah. Jadi syirik itu melahirkan apa? Hah? Syirik melahirkan apa? Kezaliman. Dan syirik melahirkan keji itu apa? Maksiat. Ini yang ingin disampaikan sebetulnya. Penyebabnya apa? Hatinya tergantung bukan kepada Allah. Lalu muncullah syahwat untuk mengejar itu. Ketika ada yang ganggu, ngamuk ya Pak. Paham? Wal fahisatu tad'u ila syirki wa dhulm. Sama. Orang yang berbuat fahisa, maksiat, itu akan berbuat syirik. Dan berbuat zalim sama orang. Zalim juga dia. Hatinya tergantung kepada selain Allah, syirik. Sudah. Maksiat, ya muter aja ini semua akan ikatan. Narkoba, orang yang terikat hatinya dengan narkoba, berarti hatinya dia berbuat maksiat kan? Apa itu? Narkoba. Oke, ketika dia narkoba, maka apa yang terjadi? Zalim. Apa itu? Ngambil hartanya orang, mencuri, ini, itu. Syirik, ya karena dia tergantung dengan itu hidupnya. Bisa juga dia beribadah kepada selain Allah. Sudah, ini jadi lingkaran setan namanya. Na'udzubillah. Allah juga mengatakan di surat An-Nur ayat 3 kata beliau. Az-zani la yankihu illa zaniatan au musyrikah. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Coba lihat ini. Laki-laki yang berbuat zina tidak akan menikah kecuali dengan perempuan yang berbuat zina. Atau dia akan menikah dengan perempuan yang syirik. Tuh kan, setali dua uang, lingkaran setan, zina akan berbuat sama zina. Atau dia berbuat menikah sama orang yang syirik. Sudah ini bestian ini. Wazaniyatu la yankihuha ila zanin au musyrik. Perempuan yang zina pasti akan menikah sama laki-laki yang zina. Dan dia akan menikah pula dengan laki-laki yang syirik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Haram bagi orang beriman. Yang tauhid gak mungkin gak doyan sama begitu. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, al-mujrimu akhul mujrim. Bajingan temannya bajingan. Pelaku syirik ya temannya pelaku syirik. Makanya orang yang di dalam lingkaran ini yang dimusuhi oleh mereka siapa? Orang yang syirik, apakah pelaku syirik akan memusuhi pelaku zina? Akan memusuhi orang-orang yang berbuat maksiat? Akan memusuhi orang-orang yang zalim-zalim? Tidak. Yang dimusuhin siapa? Orang yang bertauhid. Coba, kajian ente dibubarin sama dia, tapi gereja dijaga. Ayo. Pakai akal apa? Ente dimusuhi. Dibilang ini. Tapi kegiatan-kegiatan orang Kristen, non-Muslim, difasilitasi. Bahkan diajak rapat di Istiqlal. Coba anak-anak yang bertauhid, kajian-kajian tauhid sunnah, mau pakai Istiqlal. Oh, enggak, bu, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kenapa? Coret pulpen merah. Paham jemaah. Nah inilah penjelasan Ibnu Qayyim Jauhari sudah bilang. Induk dari semua maksiat itu tiga. Pintunya itu dari tiga. Hatinya tergantung kepada selain Allah. Maka muncullah kekuatan syahwat untuk mendukung itu. Dan muncullah emosional akan menjadi satpam. Sehingga muncullah kedzaliman-kedzaliman. Berarti kedzaliman itu lahir dari mana? Dari syirik, dari syahwat. Ini menjadi lingkaran yang sulit keluar. Ya, sesekali dia akan komplain sana, komplain sini. Tapi dia tidak akan keras melawan seperti perlawanan dengan orang yang bertauhid. Jadi muter ini sebetulnya lingkaran. فهذه الثلاثه يجر بعضها الى بعض. Maka ketiganya itu tadi, sebab tiga ini satu sama lain itu akan mendorong. Ya'mur ba'dhuha bi ba'dhin, satu sama lain akan menyuruhnya, memotivasinya. Walihadza kullama kana alqalbu ad'af tauhidan. Oleh karena itu, setiap kali hati seseorang itu lemah tauhidnya, wa a'dhamu syirkan, dan setiap kali syiriknya dia menguat, karena aktsar fahisyah, maka dia akan berbuat maksiat. Dan dia akan tergantung kepada selain Allah, dan kecintaan dia terhadap hawa nafsunya semakin menggila. Nyambung sekarang. Ketika tauhidnya lemah, akidahnya lemah, maka timbal baliknya yang kuat apa? Syirik. Ketika syiriknya kuat, berarti akan muncul apanya? Syahwat. Karena tergantung kepada selain Allah, akan muncul syahwat, maksiat-maksiat. Maka akan muncul emosional untuk melindungi semuanya ini dengan kedzaliman-kedzaliman dia. Tambah lemah, tambah kuat ini. Oh, tauhidnya muncul, berarti ini melemah. Tauhidnya tambah naik, ini melemah. Tauhidnya kuat, habis dia. Berarti syahwatnya dia hanya digunakan untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasul. Emosional, marah, hanya digunakan untuk apa? Untuk membela agama Allah dan Rasul. Karena Rasulullah SAW yaghdabu bi ghadabillah wala yaghdabu li nafsi. Kata Aisyah bahwa Rasulullah kalau marah ketika Allah marah, tapi tidak marah untuk dirinya, tidak akan marah untuk dirinya. Dicaci, dihina, yang gue pikirin terserahin, tidak gitu kan? Beda kan konteksnya? Beda. Karena hatinya isinya apa? Itu tadi. La ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga syahwatnya ke sana. Mencintai apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci sama Allah, perbuatannya akan melakukan apa yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dunia ya numpang lewat. Dunia itu kayak air. Oh banjir, banjir di dunia. Oh habis itu surut, ya surut. Nanti dapat rezeki lagi mas. Oh hari ini, bulan ini dapat proyek banyak, dapat rezeki banyak. Bulan berikutnya surut. Bulan depannya kering. Bulan berikutnya banjir lagi. Begitulah inilah dunia mas. Kapan punya duit, kapan gak punya duit. Kalau gak punya duit, ya sudah. Waktunya kekeringan. Nanti besok airnya datang lagi. Jadi dunia itu ibarat apa? Air lewat. Dia gak akan mengambil apa? Ambil pusing. Ya Rasulullah salam tadi. Ya sudah. Oh gak ada buat bayar yang sama. Ini tambahin aja. Dikasih lebih gak apa. Subhanallah. Mau milih yang mana mas? Milih tauhid atau mulai hidup dalam pintu-pintu setan? Ya pastilah kita milih yang tauhid yang indah. Caranya gimana? Itulah pentingnya kajian-kajian tauhid. Nah, pentingnya kajian tauhid. Kenapa kok kajian tauhid? Tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Ya, karena tauhid itu menjadikan hati kita ini apa? Tergantung hanya sama. Disitulah gerbang semua kebaikan akan terbuka. Tapi kalau tauhidnya melemah, diganti dengan apa? Ketergantungan kepada selain. Berarti gerbang siapa? Setan akan terbuka kuat di sana. Paham jemaah? Oke, waktunya habis. Kita buka untuk apa? Tanya jawab. Wallahu ta'ala a'la. Ini yang nanya duluan ini. Kita duluan. Silakan yang lainnya. Oh ya memang niat nanya jemaah. Ini kayaknya ditulis dari rumah. Oh panjang mungkin. Iya ini ditulis dari rumah ini. Pertanyaan yang pertama. Alhamdulillah saya ada usaha di rumah yang melibatkan karyawan. Tetapi karyawan saya susah sekali untuk mengerjakan sholat dan puasa. Apakah saya ikut berdosa dan dikarenakan waktunya terkadang waktu sholat sedang di perjalanan atau sedang operasional? Oh enggak, ini nulis di tempat ini. Gini, sholat meninggalkan sholat. Itu berarti apa? Pendapat yang kuat dari kalangan para ulama fikih kufur. Kufur. Ya. Ini pendapat yang paling kuat. Al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Bedanya kita dengan kekafiran, kesyirikan adalah meninggalkan salat. Man taraka shalata 'amdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia telah kafir. Ini pendapat yang kuat. Tidak puasa dengan sengaja dosa besar. Berarti dua-duanya akan melahirkan apa? Azab. Sekarang, kalau di rumah Anda menyimpan sampah dan bangkai, apa yang terjadi dengan rumah Anda? Bau, virus, penyakit, tapi yang naruh bukan saya. Yang naruh dia. Biarin deh, kan yang penting bukan saya. Oke, kan bukan Anda orang. Tapi ketika sampah dan bangkai di situ, yang kena virus siapa? Semua kan? Semua. Ilustrasi yang lain. Si A ngerokok. Si B ngerokok. Si C ngerokok. Si D ikut berteman sama ABC. Saya kan gak ngerokok, itu urusannya dia. Yang penting kan saya gak ngerokok. Tapi main sama para perokok. Kira-kira yang jantungnya, paru-parunya jebol duluan siapa? Si ABC atau si D? D yang jebol duluan mas. Kenapa? Karena perokok pasif lebih berbahaya. Ini ilustrasinya. Jadi kalau Anda punya karyawan di rumahmu, boleh Anda membuat persyaratan, bahkan ini harus menjadi persyaratan utama. Mau kerja di sini, sholat, dan kalau Ramadan puasa, pakai jilbab, tidak boleh pacaran selama di sini. Kagak sholat gue pecat lo, semprul. Bu Ustadz tegas banget. Wah, enak dengerinnya biar gak ngantuk. Ngantuk dari tadi dia. Turu aja mulai bangun. Mas, mas. Iya, tidur aja dari tadi dia. Ya kan? Mau kerja di sini? Syaratnya sholat. Puasa Ramadan. Pakai jilbab yang benar. Jangan pacaran pacarmu kesini. Gak usah. Siap pak, siap. Alhamdulillah, selamat datang. Di luar sana bukan urusan gue, ya kan? Bukan urusan saya kalau di luar. Nah, gitu loh pak. Ya. Nanti rumah kita jadi apa? Usahanya jadi apa? Berkah, wangi, malaikat datang, malaikat ngumpul. Barokah mas. Tapi usaha tetap saya gak maju-maju. Loh emang berkah itu harus maju dulu. Berkah itu kan kenikmatan. Kenyamanan. Gitu. Jadi bikin persyaratan ibu ya dengan karyawan Anda. Yang kedua. Anak-anak saya sudah besar-besar dan sudah pada bekerja. Saya agak susah menasehati, masih sering berselfie dan medsos dan nonton film di YouTube. Mohon sarannya. Perkara ini ibu, Anda mau hentikan 100% sulit. Ya, dihentikan 100% sulit bu. Karena ini bukan zaman TV yang gendut. Bukan zaman TV yang pantatnya bakenol, bukan. Sekarang zaman apa? Langsing sudah. Ini bukan zaman nonton apa berita dunia jam 9. Terus kalau hari Minggu ngumpul di rumah nonton si Unyil. Ini bukan zaman ini, zaman bapak ini. Zaman beliau itu. Ya, masih kecil zaman saya dulu masih kecil-kecil dulu kan. Si Huma. Tahu film si Huma dulu kan? Kalau ketawa miring sampai ke sini kan. Zaman sekarang sudah bukan zaman si Huma. Si Unyil mungkin mati kali. Pak Oga aja mati kok. Pak Raden mati. Sekarang udah zaman media sosial. Anda mau hentikan? Tidak bisa. Malah berbahaya. Terus gimana? Memperkecil. Ya. Perkecil. Ya. Kurangi. Yaitu apa? Dengan ketaatan, kebaikan, Quran. Ya. Yang penting, yang dia tonton apa? Tidak berbahaya buat dia. Ya. Wallahu'alam. Saya safar dari Tangerang ke Bandung. Menginap selama 3 hari. Dan selama menginap, saya mondar-mandir dari satu kantor ke kantor yang lain. Apakah saya boleh menjamak mengkosor sholat selama saya di kota Bandung? Karena ada urusan pekerjaan? Boleh mas. Tidak apa-apa. Malah di sebagian mazhab fikih itu yang afdal. Ya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, yang afdal sholat sempurna. Tapi kalau di mazhab yang lain, itu yang afdal. Ya. La junaha alaikum idza darabtum fil ardi an taqsuru minas shalah. Boleh kalau kalian bepergian untuk mengqasar salat. Ya. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasu. Allah senang kalau keringanan-keringanannya itu dikerjakan. Ya, boleh enggak apa-apa. Bagaimana yang disebut tidak bergantung pada dunia agar tidak terjerumus. Tadi kan sudah dijelaskan, yaitu apa? Tauhid. Ya, belajar tauhid, belajar tauhid. Makanya penting belajar tauhid dasar Seperti mengenal Allah. Mengenal apa? Islam. Terus mengenal Rasul. Itulah zikir yang kita baca pagi sore. Raditu billahi rabba, mengenal Allah. Wabil islami dina, mengenal Islam. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiya, mengenal Rasul. Begitu juga doa mendengar azan. Sama ini, cuma dibalik aja. Habis azan, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu nabiyya wa bil islami dina. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati amma, dan seterusnya. Ini tiga, mengenal Islam. Di kuburan juga ditanya, man rabbuk, mengenal Allah. Wa ma dinuk, apa agamamu, mengenal Islam. Ya kan? Wa ma hadar ar-rajul ladzi bu'itha fi, siapa laki-laki yang diutus? Man nabiyuk, mengenal siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, mengenal Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islam, rukun Islam, mengenal Islam. Rukun iman, mengenal Allah, kekuatannya di sini. Begitulah. Makanya inilah tauhid, kekuatan kita. Itu dasar kita belajar di situ. Habis itu beranjak lagi mempelajari tauhid lagi, belajar lagi mengenal tauhid. Begitulah seterusnya. Ya. Ada lagi yang bertanya? Yang di sini? Alhamdulillah. Faddal. Ya. Ya, bergantung kepada dunia termasuk syirik. Bagaimana dengan orang yang membesarkan bisnisnya untuk ibadah? Ini beda. Ini dua hal yang berlawanan. Ya. Orang yang membesarkan usaha, usahalah kerja ini. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Biar sholatnya enak. Biar puasanya enak. Biar saya bisa sedekah, zakat. Biar saya bikin masjid. Saya bisa umroh bolak-balik. Saya bisa haji bolak-balik. Ya kan? Saya bisa membantu keluarga. Bisa bantu fulan. Bantu fulan. Dan juga bisa kawin lagi yang kedua. Bisa tiga. Bisa empat. Kan gitu kan? Iya, nah, kalau enggak punya bisnis besar, mau kamu kasih makan nasi sama tempe. Nanti beli tempe selonjor bagi dua, istri satu separuh. Ya ngamuk yang dibawa, Mas. Ya kaya aja ngamuk, apalagi enggak mampu gitu kan ya. Jadi ini tidak termasuk yang ini. Masalah ini dibangun dengan apa? Hati. Ini kaitannya dengan apa? Hati. Inilah yang menjadikan masalah itu beratnya di situ. Karena ini urusannya sama hati. Makanya disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan Allah itu punya mangkok-mangkok di bumi. Tempat di bumi. Tempat Allah di bumi itu adalah hati-hati orang yang beriman. Jadi Allah, Rasulullah SAW mengumpamakan hati ini ibarat apa? Wadah, mangkok. Oke? Diisi sama apa, Mas? Anda mau isi apa ini? Diisi apa? Diisi tauhid, diisi ketergantungan hanya sama Allah, atau diisi dengan ketergantungan sama dunia. Kamu isi apa? Kalau diisi sama Allah, aman kamu. Man kanati dunya hamma farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Siapa yang menjadikan dunia keinginannya? Tuh, berarti mangkoknya isinya apa? Fulus halus. Berarti mangkoknya isinya fulus dunia. Isinya apa? Isinya isi perut. Ya kan? Syahwatnya tok, seksualnya aja. Isinya itu tok, Mas. Farraqallahu amr. Allah akan bikin semua urusan dia berantakan. Dan Allah akan bikin dia miskin terus, merasa miskin dia. Capek, hidupnya capek. Karena ini, Mas. Akhirnya apa? Itu tadi. Akhirnya hawa nafsu. Akhirnya emosional. Akhirnya capek. Karena mangkoknya isinya itu. Tapi man kanatid akhiratu hamma jama'allahu amrah wa ja'ala baina aynaihi ghinan wa atathu dunya wa hiya raghimah. Tapi ketika hatinya hanya isi akhirat, Allah, ketaatan dia kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, iman, tauhid, akhirnya Allah jadikan semua urusan dia jadi apa? Jadi satu, gampang. Allah berikan dia kecukupan. Dunia itu datang, dia gak suka. Ya. Dia kerja, sukses. Ya. Dunia hanya di tangannya dia, karena di hatinya aja hanya Allah. Paham? Jadi itulah. Bisnis, usaha, dia tetap akan melakukan ketaatan dengan apa? Dengan bisnis dan usaha yang dia miliki. Jadi beda. Semua ini yang menentukan apanya? Nah, ini yang kita harus jaga hati. Jaga hati dengan tauhid, tauhid, tauhid. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada lagi? Silakan, Pak. Ya. Bagus pertanyaannya, Pak. Bagaimana caranya menjaga hati kita ini agar ketergantung sama Allah? Jawabannya, Pak, satu kata. Ilmu. Ilmu, Pak. Apa itu? Belajar. Yang tadi, syahidallahu annahu la ilaha illa, Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia, Allah sendiri. Wal malaika wa ulul ilmi. Para malaikat bersaksi, orang yang berilmu juga bersaksi. Berarti ilmu apa yang dia pelajari? Ilmu la ilaha illallah. Saat itu dia kedudukannya disejajarkan dengan malaikat, Pak. Jadi ilmu dia yang jaga. Ilmu dia itu jadi pencahaya sinar. Ya, tapi kalau dia gelap, jahil, gelap, Pak. Mas, ada istana gede. Besar, Mas. Inti tinggalin di situ gratis. Gratis, semua gratis. Tapi listrik enggak ono, Mas. Mau inti, Mas. Enggak ada listriknya, Mas. Pemandangan indah di atas gunung, villa yang sangat luar biasa. Jauh dari kerumunan masyarakat. Tenang, damai, adem, enggak ada keributan, enggak ada masyarakat, enggak ada orang, istimewa istana, enggak ada listriknya. Mau. Mau. Hah? Enggak mau. Itu apa? Kejahilan itu apa? Gelap. Walaupun dia hidup dengan kemewahan. Mewah, Pak. Tapi budek. Tahu budek, Mas? Apa? Budek, tuli, buta, bisu. Gimana, Mas? Tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, kaya raya, Mas. Paham maksud saya? Tuli dari kebenaran, buta dari kebenaran, bisu dari kebenaran, tangannya apa? Lumpuh dari kebenaran, kakinya lumpuh dari kebenaran, kaya raya, berarti kayanya menambah budek, Mas. Tambah kaya, tambah budek, Mas. Tambah kaya, tambah buta. Tambah kaya, tambah lumpuh, Mas. Mau? Bingung Bapak ini. Mikir Bapak. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Inilah, Pak. Itulah orang jahil. Summun. Loh, ini ada dalilnya yang saya omongin ini. Summun, bukmun, umyun, fahum. Siapa ini, apa? Akhirnya, sawa'un alaihim a'andartahum amlam tundirhum, fahum tetap ngeyel. Bisa, Mas. Kenapa? Budek, Pak. Budak, Pak. Oh, sangel, Mas. Repot, terus. Duitnya banyak, Mas. Tapi ya. Tapi kalau melek, bisa melihat, bisa mendengar. Kan? Semua berfungsi melihat kebenaran. Ini orang kaya, Pak. Ini orang paling damai hidupnya. Paling tenang hidupnya. Paling bahagia. Kok bisa? Ya, semuanya juga makan sepiring juga apa? Kenyang. Kenyang, Pak. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ini ibu-ibu gak mau nanya lagi nih, Pak. Paling ngomong sendiri dia. Ngomong sendiri itu. Ngomong sendiri. Kenapa dia bebas, gak ada yang ngawasin? Ngomong mulai dari pengajian berdepan-depan, ngomong dewi. Kalau gak ngomong, bisulin pantatnya. Itu. Iya, saya paling gak suka kalau ibu-ibu dipisahin begini. Saya gak tahu itu dengerin pengajian apa enggak. Pikirlah wong di depan kita aja ngomong kok. Apalagi sendirian begitu di bawah. Ya, Mas, hidup di alam sendiri, di planet Pluto dia. Ya, ada yang duduk dengerin pengajian, ada. Tapi yang banyak apa? Ngobrol sendiri itu. Ya, mohon maaf saya suudon sama Anda. Tapi bukan suudon, ini pengalaman nyata kok. Pengajian mesti tak capek negerin ibu-ibu. Bu, dengerin bu, jangan cak ngobrol. Bu, itu di depan kita, apalagi di bawah. Ya, tapi alhamdulillah ya. Walaupun diomel-omelin, pengajian paling banyak siapa? Ibu-ibu. Sampai batuk saya, Bu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati atau kekurangan dalam penyampaian materi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.